Jawur. Halo. Kemana? Sini mas. Ini Sum, mencari orang. Pelayan mencari, saya yang baru. Siapa? Oh pelayannya. Iya. Sini mas, lama gak ketemu. Takut Sum sini, saya. Sini ngobrol-ngobrol sini dulu. Ngobrol-ngobrol, kan kamu sekarang sudah mau dicalonkan sama. Gak apa-apa sini. Ibumu. Sini, duduk sini mas. Gak mau ah. Loh kok gak mau? Ibu pergi. Ya kalau pergi, kalau datang ntar saya digencet. Enggak mas, ini dong mas. Ibumu memangnya baik, jahatnya bukan main. Loh jangan gitu ibu saya, jangan dijahat. Apanya kalau melototin saya sampai gak bisa tidur. Masa? Iya saya mau tidur tuh, tahu kayak ibumu ada di depan gue. Kenapa terbayang-bayang ibu? Sampai iya. Gitu saya terbayang-bayang, gak ada ibumu. Gak ada lagi. Wah, pergi sini mas. Muka-muka cepedut. Saya udah rindu loh mas. Ya? Saya rindu. Rindu sih, saya sini, juga mas. Sebenarnya rindu. Oh, itu saya, bantal ya? Guling sampai saya peluk. Bantal guling dipeluk. Saya pernah loh, saya meluk bantal guling ketahuan pelayan saya. Terus gimana? Saya lari, dikejar ya, dikejar pelayan? Dikejar oleh pelayan saya, padahal pelayan saya perempuan. Oh, pembantu. Iya, dia minta dipeluk. Ah, masa? Saya malu gitu kalau nggak memeluk. Paling mau kamu ya. Kok tahu? Ah, tahu aja. Tapi saya nggak Sum. Sini saya kan jaga ngobrol, gengsi. Ngobrol, udah lama kita enggak. Gimana pernah. Sih itu? Hmm? Calon suamimu itu? Ah, jangan nanyakan itu. Ah, saya menyesal kok putus sama Mas Jawul. Menyesal? Iya. Ah, masa? Loh, kok ah masa? Bener ini, Mas. Menyesalnya saya bagaimana? Menyesal sekali. Menyesalnya bagaimana? Ya menyesal, saya enggak seneng kok sama itu yang orang asing itu. Ah, kan orang asing. Orang asing. Iya, biar orang asing saya enggak seneng kok. Itu kan pilihan ibu saya. Tiap hari naik pesawat radio. Pesawat radio apa? Pesawat terbang yang ada radionya itu loh. Jadi ngawur aja. Nah, iya kan enak. Kan enak. Kok saya ingin kembali sama Mas Jawul kok. Nah, Mas ya? Enggak mau ah. Enggak mau. Kok enggak mau? Oh, itu siapa itu? Siapa? Ibumu itu pasti. Pasti mana? Ibumu itu. Saya pulang dulu ya. Kembali lagi cacing pikir. Tuh dimarahin kan? Oh, tadi panggil-panggil saya. Panggil-panggil siapa yang mendatangkan kamu ke sini? Toh, ya enggak. Toh, itu belum, ntar kalau melotot saya mati. Melotot. Unyeng-unyengmu itu ya? Mengatakan orang samaunya sendiri melotot. Kan aku pernah melototi dirimu. Oh ya enggak Sum. Oh, saya pulang Sum ya. Saya pulang Sum ya. Sampai datang lagi kamu kok melanggar Sum. Kok ini kamu sambut dengan senyum wajahmu yang berseri-seri. Terus terang aja Sum, bilang Sum. Terus terang oh, aja. Tapi panggil kamu saya harus pergi dari sini. Siapa yang pergi, Mak? Pergi, kamu tidak boleh masuk rumah ini. Toh ya enggak disuruh pergi lagi kan? Sudah berapa kali saya diusir. Memang dia dulu sejak dulu kan tukang kusir. Tukang kusir mengusiri kamu ya? Sum. Macem-macem mengatakan orang tukang kusir. Tukang ini kusir. Saya tadi kan mencari pelayan saya yang baru. Mencari pelayan apa di sini? Kalau tidak cari Sumiati. Saya nggak masuk terus dipanggil-panggil Sumiati. Itu alasan gitu. Saja itu kamu mencari. Alasan saja. Makanya saya bisa alasan. Ya itu alasanmu. Pak mentang-mentang sama saya. Saya mau pergi. Oh tak pukul lehermu. Toh Sum mau dipukul Sum? Ya Sunak sudah sana pergi. Sunak sudah, ada apa? Jangan cengengesan sama ibu ya. Sum. Anak. Apa? Macam-macam. Eh pergi. Sudah pergi yo. Terima kasih ya Sum ya. Masih terima kasih. Baik. Bu jangan jahat-jahat bu. Mau apa? Kalau tidak jahat dia mau berani dengan saya. Terus ini bagaimana suamimu kok tidak datang? Yang ini, yang orang asing itu. Ya Tuhan. Blackboard itu tadi. Gak tahu, gak datang. Mana sih perginya? Tiap hari pergi ya. Kamu kan istrinya. Istrinya tapi saya gak pernah memperhatikan kok. Saya ini heran Sum, mempunyai menantu orang asing ini. Oh, kenapa Bu? Kok gak pernah ganti pakaian? Saya ini heran. Gak pernah ganti baju. Gak iya, pernah saya baju. Sendiri juga heran kok pakaiannya cuma itu aja ya Bu. Cuma satu style kali ya. Apa enggak disimpan di situ lemari? Enggak ada kok enggak nyimpen, malah setiap hari itu pinjem uang sama saya. Itu celananya enggak dicuci sudah berapa hari. Sepatunya baunya enggak karu-karuan. Baunya iya itu loh. Itu kalau, aduh saya ini merasa bagaimana ya sebagai ibu mertua, dikira saya nanti menghina, masa sih baunya orang Inggris kayak begitu tuh ya apa? Kadang-kadang kalau makan itu Bu, iya, orang luar negeri kok makannya kok singkong apa mau ya? Biasanya nggak mau ya? Singkong kemarin kan beli 3 kilo. Habis dia 3 kilo? Orang asing itu? Menghabiskan singkong? Habis, singkong 3 kilo kita aja yang orang sini nggak habis itu ya. Itu Inggris bambungan apa? Nggak tahu. Inggris. Kalau ditanya soal uang katanya nunggu kiriman dari luar negeri, nunggu-nunggu katanya. Kalau soal kiriman, soal uang itu tidak heran. Sum itu mungkin ya masih sama papinya sana belum dikirim atau dari perusahaannya gitu loh. Itu mempunyai CV atau PT, Sum? Nggak tahu, orang setiap hari pergi pulangnya juga nggak bawa duit. Loh, kalau beli apa-apa? Loh, pinjem sama saya gitu kok. Sering pinjem kamu? Pinjem. Loh, ya apa ya itu, Sum? Nggak tahu. Katanya orang Inggris, oh mungkin uang dolar mungkin dia. Belum ditukar mungkin. Mana ya? Punya dolar enggak dia? Dolar apa? Orang setiap hari nggak bawa uang kok. Nggak bawa uang terus, ya apa ini ya kalau terus begitu ang menghabiskan singkong rebus yang dimakan itu roti keset, roti. Roti keset itu apa? Roti yang blek-blekan tepung guaplek itu ya habis itu ya apa sih? Mana sih ya? Malahan roti sama telur nggak mau. Iya ya, ubi mau, jagung rebus mau, gimana sih orang itu? Itu saya heran saya. Loh. Ah, wah, saya ke pasar enggak dapat apa-apa. Lah ya disuruh mencari makanan kok. Katanya pesennya gini, toh kalau ke pasar pasar rame jangan masuk, banyak tukang copet seperti dulu kecopetan. Tadi saya tunggu sampai siang pasar sepi. Setelah sepi saya masuk. Di situ mau beli apa-apa enggak ada, sudah sepi. Kamu itu gila ya. Yang saya maksud jangan sampai dicopet, jambret itu. Kamu harus hati-hati. Katanya kalau kalau pasarnya sudah sepi saya suruh masuk. Tapi sepi, jangan sepi semuanya, semi sepi atau yang dagang itu habis, yang jual apa-apa itu habis kamu masuk. Oh, saya tadi sudah sepi, sudah enggak ada, tinggal yang nyapu saja saya tunggu dulu. Waktu yang nyapu pasar sudah pulang saya masuk. Ini orang gila. Kamu pernah sih dipukuli orang sekecamatan toh? Kok dipukul? Orang disuruh kerja, suruh anu kok ya begitu ini, aja. Ini kelihatannya kok seperti ada pembicaraan yang memang ada ya, Bu ya? Ya soal tuanmu itu. Tuan, oh, tuan Jebaut. Ya Jebaut itu tadi loh. Jebaut ya debor mana ya bener. Lah iya, saya ini merasa heran kok ya. Kenapa? Pakaiannya itu loh ganti. Nggak pernah makannya itu ya banyak sekali makannya. Lah dia kan bilang di sini tuh kerjanya di proyek. Ya mah kebangetan toh orang dari Inggris tuh loh. Kok makan singkong sampai 3 kilo itu apa Inggris baru sakit apa bagaimana itu? Inggris baru sakit. Anda kalau maru-maru kan gitu. Nggak gitu, di sana itu kan itu namanya orang asing yang di sini itu mau mengikuti keadaan gitu loh. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan. Di negaranya kan enggak ada singkong. Dia bosan sama makanan sana makan singkong. Iya, kemarin itu wah, ya, makan jengkol habis. Jengkol. Masa? 16. Wah, dia jengkol kalau 16. Setelah makan jengkol dia lewat wah seperti duren dia. Iya. Lah itu loh baunya ya apa, Sum? Kamu mengalami jadi istrinya orang asing itu loh. Nah, ini kan masih calon. Ini rencananya kawinan kapan, Bu itu? Ini ya saya usahakan selekas mungkin begitu. Kalau kawinan nanti anu mendatangkan apa? Keramaian apa? Ya sepak bola kan biasa. Masa sepak bola kawinan? Resepsi perkawinan kok nanggap? Iya, ibu ini gimana? Biar meriah, Sum. Meriah di bersepak bola. Ya kalau enggak disekit 12 pas. Kan buyar nanti kemantennya itu. Saya ini kan ibunya satu-satunya anak. Nanti kalau sudah hari perkawinannya yang semeriah-meriahnya. Ya. Diadakan kerapan sapi ya boleh itu nanti. Kerapan sapi. Kan enak. Makan besar, makan jalan. Gitu loh. makan jalan, Bu. Makan jalan itu yang bagaimana? Makan jalan itu makan sambil berjalan gitu loh. Oh iya ya, biar ususnya itu bisa lancar masuknya makanan gitu ya, dengan jalan itu. Wah, ibu itu orang kaya tapi goblok loh. Yang saya maksud, saya meriahkan dengan makan besar, nanti di pintu depan itu dikasih es satu bal. Jadi tamu masuk nyocup dewe-dewe gitu. Enak gitu. Tamu besar masuk nyocup. Ini makanan pagi sudah saya siapkan. Oh, sudah siap. Barangkali ibu sudah lapar. Iya, memang tadi malam sudah tidak makan, tidak tidur. Kenapa? Anu jaga tadi malam. Loh, ibu jaga apa? Jaga kampung kok ya. Ibu gimana sih orang perempuan kok jaga kampung? Ibu ini termasuk hansip atau apa? Enggak tahu itu. Ya, yang saya maksud itu membantu orang kampung gitu loh, keliling-keliling. Perempuan gitu. Kok jaga? Kamu heran kok ya. Ini dulu turunan apa loh? Turunan nerder gitu loh. Ayo Bu, udah ini. Makan pagi toh saya toh ya. Nanti kalau sudah makan pagi disiapkan makan siang gitu ya. Iya. Yuk. Ada telur tadi? Ada. Berapa? Satu. Oh, satu. Enggak cukup kamu itu kok. Buat ibu sendiri kok. Satu kalau telur ayam, telur bebek itu kurang anu, kurang tua. Nah, telur apa dia? Telur bledek. Begitu. Ayo aku. Kalau makan pagi kan enak pakai telur. Delapan gitu loh. Delapan? Enggak direbus, enggak digoreng. Diapakan? Digremi ya. Ya toh saya masakan pagi. Iya. Waduh, ini noh. Waduh. Wah, kamu itu jangan. Waduh, ini orangnya lagi sarapan loh. Toh, makan ini pagi. Bagaimana toh kelanjutannya ini bagaimana? Kelanjutannya kamu itu goblok. Kamu dulu kan sudah saya bilangi siasat itu. Kamu supaya yang seolah-olah itu diakui gitu loh. Bahwa kamu itu betul-betul seperti orang dari sana. Kamu cengengesan. Makanan apa saja. Kemarin makanan kucing ya kamu habiskan. Kamu itu Inggris kali. Habis saya lapar itu. Lapar ya itu makanan kucing. Masa kucingnya itu sama saya marah terus loh. Saya tiap kemana saja dilirik terus sama kucing. Lalu sekarang kurang apanya saya? Kurang apa? Kurang ajar kamu. Artinya pada ibunya itu kurang apa? Kamu itu pakai. Ya waduh kamu ya. Yang kelihatannya itu seolah-olah sama singkong apa itu ya. Wah kelihatannya tanya apa itu makanan apa itu Bu kok seperti akar lo gitu. Seolah-olah gak tahu. Umpama ada tempe digoreng itu seolah-olah gak tahu. Apa itu Bu ngetebak-ngetebak itu gitu. Saya itu kalau gak makan itu. Singkong kepala saya puyeng. Boyok saya kumat. Tahu. Enggak gitu kamu makan singkong betul gitu kok. Kok kamu kok bisa boyok kumat alasan orang di sini semua sudah bilang kok dibantah. Kamu itu saya benerkan makan roti ya Buan sekali-kalian saya harus lah gitu diberikan makanan cara Eropa gitu roti en campur mentega en campur keju en bila perlu en campur aspal lo gitu. Kong ibu itu cuma narito, tidak dikasih. Kamu yang minta goblok lo ya. Kamu itu terus, kamu mau ini nak mau. Nah, ini apa? Kamu sama ini apa? Ketoprak mau. Ada makanan ketoprak kamu ya mau aja. Nah kamu mau ini mau. Kamu itu Inggris kok tidak pernah tidak mau itu gimana kamu? Memang saya Inggris mauan. Kemarin ada orang jual mie ya mau lah itu kalau mie enggak saya mamanya kalau itu ya enggak apa-apa sih mie sana ya ada mie mungkin nah, tapi jangan ngawur gitu kamu itu yang penting gini minta Bu saya kamu kan bilang saya itu kerja di sini saya ditugaskan sama orang tua kerja di sini belum dikirim apa-apa ini saya sudah tekor pinjem gitu, jadi kamu belum pinjem apa-apa? Pinjem beli rokok sudah. Wah Inggris kok Bu, pinjem uang kok sama orang kaya kok Bu pinjem uang 150 en beli en rokok amatiran en itu apa? Inggris kok beli rokok hanya 4 batang itu apa? Lah pinjemnya itu berapa? 1 juta gitu loh. Saya yang pegang uang 10 ribu saja gemeter kok 1 juta. Kamu itu memang suka anu apa itu tulangmu sudah tulang keturunan kiri kamu. Enggak pernah pengalaman jadi orang kaya betul toh saya toh. Gitu ya. terus terang gitu, Enbu saya en pinjam uang 1 juta gitu, oh, iya. Nanti dibagi dua. Gini, di sini semua boleh dikian, pinjam 1 juta. Nah, gitu, iya. Dicampur betigen gitu. Iya gitu. Ya, pokoknya. Jelas, tapi terus terang loh ya, kamu kalau saya tahu sampai makan singkong, upi, saya tahu awas kamu. Masa Inggris makan tebu? Apa tebu tanpa dioncei loh, sama kulit-kulitnya dimplok. Cum, oh ini calon suamimu. Sudah datang. Yes. Oke, ini mau dinamain dos nih. Oh, ibu tahu saya dari mana? Bagaimana ya kalau panggil sama menantu? Saya Debor dari mana? Debor dari mana? Saya dari Jerman Barat. Pindah. Inggris kepindah. Inggris kepindah. Jerman Barat apa mana? Apa? Inggris. Ini lho kok penceng-pencengan lho ya. Inggris ke Jerman Barat. Mana? Inggris. Oh iya, saya dari Inggris. Dari Inggris ya nak ya, ya apa ya panggil sama. Ya nak ya enggak apa. Oh, ibu yang di sini in proyek saya PO. Peyok, itu bahasa Inggris itu memang peyok. Proyek kerti, tapi peyok itu bahasa Inggris. Peyok itu bahasa Inggris, kalau bahasa sini bengkong gitu loh. Bengkong itu peyok, artinya jatuh. Oh. Itu peyok. Debor. Good. Kok pada good sih? Good. Oh, good. Jadi proyeknya good ya. Bukan begitu, en saya punya en proyek en ini tekor, hancur, rugi, en jatuh. En saya. Oh, en saya en mau en pinjam uang 1,5 juta. En kalau ada en kiriman dari en Inggris, en kita kembalikan ibu. Sum. Ya, Bu. Ini calon suamimu sudah mau pinjam uang 1 juta sama 1,5 juta. Oh, 1,5 juta. Oh, when the guys will come, when the day will come. Oh, apa itu? Then, so, nanti apa saya kembali. Bahasanya kok terus amigos, amigos. Ini banyak ghostnya daripada ini tadi semua itu artinya itu yaitu apa itu yaitu pinjam uang 1,5 juta itu. Ini emang ngejangan-ngejangan kalau bicara jangan ngejangan kamu sendiri enggak ngerti tuh ini apa-apa sih ngomongnya enggak itu bahasa Inggris ada sana ya yang bahasa yang geget gigi itu oh, ada di sana. Oh, ada yang geget, Bu. Iya. Oh, iya. Jadi omong yang pakai geget-gegetan iya, itu. Iya, ada. Ya. 1,5 juta, Sum. Lah terus bagaimana? Kalau dapatnya kalau en dapat uang dari luar, en saya kembalikan. Itu kalau ada. Kalau en tidak ada, saya tinggal lari. Yo, lo. Tinggal lari, Bu. Mati. Membahayakan ini calon suamimu kok ya, mau lari. Artinya itu dia kalau nanti tidak dapat kiriman dia lari. Itu langsung ke orang tuanya gitu loh. Ke lari Inggris. Itu pergi pulang ngambil uang itu dikembalikan ibu. Oh, gitu. Begitu. Nih omong macam-macam. Jangan macam-macam. Orang macam-macam. Debor. Why again? Kalau uang 1,5 juta saya kira belum ada ini ya. En kalau ada berapa ibu? Loh, ya, adanya so berapa bu itu ditanya. Kemarin katanya pinjam kamu untuk beli. 150 rupiah untuk beli rokok udaran. Ya Inggris sih gitu rokok. Iku Inggris kere ya ya. Kamu itu aduh ya kebangetan kalau orang Inggris itu sampai beli rokok eceran. Oh tidak apa-apa, ini itu pengalaman. En rokok tidak seberapa, en saya punya hutang rujak 75 di luar. Aduh, punya hutang rujak segala, Bu. Di sini sini. Memalukan sekali. Ada sokong dari negaranya di sini kok pinjam rujak. Permisi sebentar, saya mau mau bicara. Oh, ini kembali lagi. Perlu ini. Enggak, ini perlu ini. Oh, ini mungkin mau mengacau lagi ya. Enggak, saya enggak mau mengacau. Oh, ini Bu diusir lagi, Bu. Kamu, permisi, kalau Bu Maryam. Memang ingin coba-coba. Mau bertanya ya. Mau bertanya. Ya. Saya ini sudah ada kesukaran soal ini Inggris. Ya, singkong. Ya, maafkan. Saya mau bertanya. Wow. Apakah di sini ada orang yang mirip dengan pelayan saya yang baru? Ini cari gara-gara ini jabul ini. Wah, sudah diusir lagi ya jabu. Diusir lagi aja lo. Lo. Ini saya tanya belum dijawab gitu kok. Apa saya bisa tahu kalau situ mempunyai? Soalnya saya akan diberitahu oleh tetangga di sini bahwa ada orang yang mirip dengan pelayan baru saya yang hilang. Mm-hmm. Saya cari nggak ketemu. Katanya mirip dengan pelayan saya itu lewat dan masuk pekarangan, masuk ke dalam rumah sini. Kalau di sini tidak ada pelayan dari situ masuk sini. Kalau orang Inggris ada. En suruh toh. Orang ini suruh pergi. En saya enggak kerasan. En nanti saya ketahuan konangan toh. Ini saya selak konangan. Aduh bener enggak. Ini saya enggak kerasan. Kamu diam aja. Kamu diam aja. Orang kamu ini jangan ngomong. Nanti kamu bisa. Apa kayak Mina Jingga? Kamu jangan. Wah, rupanya ada tamu ya, Bu. Ini en orang suruh pergi Suroto. Ini saya nanti tidak berani. Nanti konangan. Tamu dari mana sih, Bu? Dari Blambangan. Dari Blambangan. Ini loh, semua. Kok rambutnya perang? Tadi sudah lama datang ke sini. Ngomong-ngomong sama saya begitu. Manuk gereja ulang-ulang. Kayak dayon loh ini. Nemu bejol peteng-petengan. Wedan ini marah. Ada tamu. Dia orang asing. Oh, makanya rambutnya perang kayak rambut jagung. Loh. Orang Inggris macam-macam rambutnya putih ada, pirang ada. Ini tamu biasa atau tamu istimewa? Tamu istimewa calon mas ini calon suaminya Jeng Sumiati loh. Calon suami saya. Calon suami mas. Iya. Mau ngacu. Mau ngacu. Bener Sum. Iya bener. Waduh, saya kalah saingan Sum. Oh, boleh saya bicara sama boleh. Dia? Boleh. Iya itu. Suruh pergi orang ini toh. Permisi tuan. Boleh saya berkenalan, saya Jawul. Oh, saya orang dari Inggris. Punya nama ya? Iya. What's your name? Oh, on the board. Oh, namanya Tuan Bor. Iya. Apa betul memang calon suaminya Sumiati? Nah, ini itu adalah calon istri saya. Nah, ini saya beritahu ya. Ini dulu bekas istri, bekas calon istri saya. Tapi karena gara-gara halangan, saya tidak jadi. Iya, maka itu kamu pergi aja sudah ada. Nggak, saya mau mengucapkan selamat bahagia untuk saudara Bor. Tapi ini percaya Bu kalau ini ya, orang Inggris benar? Inggris. Betul? Percaya lahir batin? Inggris baru terbakar perang. Sumiati juga percaya kalau orang Inggris? Oh, iya, memang orang dari sana. Lihat ini rambutnya saya buka. Sum, loh. Bu. Tuh kan gundul. Toh, yang rambut saya ngelondoki. Ngelondoki. Wen, kamu memang Inggris goblok. Tadi lari ya selamat. Rambut saya dicopot. Itu Bu, sebenarnya dia itu pelayan saya Bu, yang hilang. Pelayan? Dia pergi tidak pamit. Baru itu pelayan baru 2 hari tahu-tahu hilang, enggak pamit. Oh, begitu ya. Ini pelayan saya Bu. Toh, ini katanya kamu dapat orang asing ini. Padahal pelayannya ini si Jawul. Iya, pelayan saya. Kok sampai terjadi perbuatannya dia toh sampai mengatakan dia orang Inggris? Iya. Nah, saya kejengkelan tiap hari suruh mengembalikan tamu, tiap pemuda saya harus menghadapi. Bilang marah saya disuruh nandingi, ya saya tiap hari bertengkar sama pemuda. Nah, saya jengkel lah, ini saya jadikan orang Inggris. Dan bagaimana saya? Sudah habis, Inggrisnya sudah habis. Nekat. Nah, zaman ya gitu. Masa kok enggak teliti loh. Dia pakai rambut pirang, rambut pasangan, tapi kan kulitnya seperti apa? Warnanya hitam tidak hitam, coklat tidak coklat. bisa kotak-kotakan begitu ya kulitnya. Tapi enggak apa-apa toh. Enggak apa, enggak apa. Bu, begini Bu, saya rela. Satu minggu habis singkong 20 kilo. Makanya ya. Nah, soalnya gini, saya rela kalau bekas pelayan saya yang lari ini mau jadi menantu Ibu. Saya rela dengan segala hati. Saya biar apa tidak jadi dengan Sumiati kehilangan pelayan saya, enggak apa-apa Bu. Demi saya sudah hubungan baik sama Ibu sebagai tetangga saya, Bu. Tim, maafkan semuanya ya, Nak Jawul ya. Iya, Bu. Ini tadi memang kesalahan Ibu ya. Iya. Jadi, persoalan ini pelayanmu ambil saja ya, pelayan tetap pelayan kan begitu. Wah, jangan Bu, saya enggak enak, Bu. Bagaimana kapan kawinnya, Bu? Waduh, jangan begitu kan perasaan. Terus Sumiati bagaimana, Sum? Masa saya dapat pelayan, Mas? Kenapa ini terus, kan? Gimana, Bu? Kamu itu sudah konangan, jangan pakai en-enan. Nanti kalau kelelekan en kamu. Sekarang saya sudah tidak menerimakan perbuatannya si ini siapa sih betulnya? Tatang, namanya Tatang. Namanya Tatang. Oh, Tatang aja debor. Memang saya diperintah Suroto. Suroto? Bukan kena saya diperintah Suroto. Oh, jadi sudah anu ya, ngomong sama Suroto kamu kalau begitu. Dari perbuatannya Suroto. Ya sekarang begini, Tang. Iya. Sekarang kau sudah tidak bernama Bor, ya? Sekarang kau harus kembali jadi pelayan saya. Mari sekarang saya pulang. Ayo minta maaf sama itu, Bu Maryam. Sudah. Permisi ya, Bu Maryam. Ini Tatang saya bawa. Jadi begini nak, ya. Biar Tatang aja yang pulang. Nak Jawul di sini kan tidak apa-apa. Wah, nggak enak Bu saya di sini. Saya ditugaskan untuk membawa Tatang pulang, Bu. Bisa Nak Jawul. Persoalan salahnya Ibu kan saya minta maaf. Nak Jawul saja saya kembalikan sama Sumiati bagaimana? Wah, sayang. Wah, ya terima kasih Bu kalau emang mau dikawinkan sama Sumiati. Oh, tinggal terima kasih agak gede. Ah, saya. Tapi begini Bu. Bu, saya sudah dicalonkan oleh orang tua saya dengan gadis lain. Oh. Iya. Yes, maafkan saja kalau memang sudah pacaran. Dan itu sudah mateng, Bu. Sudah mateng mau kawin saya kira-kira seminggu lagi. Oh, begitu, Nak. Iya. Mas, jadi saya minta permisi, Tatang saya bawa. Sum, hai. Bye-bye. Yuk. Maafkan saya. Toh, ya. Ini sudah pulang. Kamu harus get out dari sini. Saya diusir. Saya mau pergi. Sebetulnya saya tidak kerasan di sini. Bukan sini saja tempatnya nasi. Aduh. Maunya di mana tempatnya nasi? Di warung nasi.